تبصرة لي وللقلوب أبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على التعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله kembali kita bisa melanjutkan yang majlis yang ke-69, masih melanjutkan pembahasan tentang ya sujud tilawah. Pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita telah ya mulai membuka pembahasan tentang ya hukum sujud tilawah. Yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya sujud tilawah adalah makruh, ya, dan itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur para ulama. Ya, di asalnya imam yang tiga dari imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya, sebagaimana dalil yang juga telah dikemukakan bahwasanya ya pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikala itu ya masih banyak sahabat yang hadir, yang kemudian membaca surat An-Nahl kemudian ya sujud. Jadi Jumat yang berikutnya beliau kembali membaca surat An-Nahl kemudian tidak sujud. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ya sujud tilawah ya memang diperintahkan, namun perintah sunnah muakkad, ya tidak sampai derajat wajib. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang melanjutkan pembahasannya, fasl fi bayani 'adadi sajadati wa mahalliha, ya pasal tentang pembahasan ya jumlah sujud-sujud tilawah dan tempat-tempatnya. Ya, beliau akan membahas jumlah sujud tilawah. Amma adaduha, ya adapun jumlah sujud tilawah, fal mukhtar alladhi qalahu Syafi'i rahimallahu taala wal jamaahiru annaha 14 sajdatan. Ya, pendapat yang dipilih oleh al-Imam Syafi'i ya, dan jumhur para ulama ya bahwasanya sujud tilawah ada 14 tempat. Ya, sujud tilawah ada 14 tempat, bahkan ini memang ya pendapat Imam Syafi'i ya, dan Imam Malik, walaupun bukan qaul masyhur beliau, dan juga ya riwayat dari Imam Ahmad. Ya, tiga imam dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah hampir mirip dengan ini, namun ada satu tempat yang berbeda. Fil A'raf, ya, yakni sujud tilawahnya tempatnya adalah fi al-A'raf, di surat Al-A'raf, ya lebih tepatnya di akhir surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wal-Ra'd, ya pada surat Ar-Ra'd, ya ayat ke-15. Ya wallahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ya, itu di surat Ar-Ra'd. Wan-Nahl, ya pada surat An-Nahl, ya tepatnya ayat yang kata sujudnya di sebelumnya, namun tetap sujudnya pada ayat yang ke-50, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu surat An-Nahl. Wa subhana, ya subhana maksudnya adalah ya surat Al-Isra, ya karena surat tersebut diawali dengan subhana, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, surat Al-Isra ya letak sujudnya adalah pada ayat yang ke-109, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa Maryam, ya pada surat Maryam, yakni pada ayat yang ke-58, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina ya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil ila akhiri al-ayah, ayat yang ke-58. Wa fi al-Hajj sajdatan, ya pada surat Al-Hajj ada dua letak tempat sujud. Ya, ada dua tempat pada satu surat, pada surat Al-Hajj. Yani pada ayat yang ke-18, ya, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ayat yang ke-18, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, yang ayat ke-18 itu letak sujud yang disepakati. Adapun letak sujud yang kedua, ya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Itu letak sujud yang kedua, ayat ke-77. Wa fil Furqan, ya dan pada surat Al-Furqan, yakni pada ayat yang ke-60, wa idza qi qila lahu musjudu lirrahmani qalu wa mar rahman. Ayat yang ke-60. Wan-naml, ya pada surat An-Naml, yakni pada ayat yang ke-26. Ya Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Ya, ini nanti ada khilaf juga sebagaimana akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wa alif lam mim tanzil. Ya alif lam mim tanzil maksudnya sajdah, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15. Ya innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada. Yaitu ayat yang ke-15. Wa hamim, ya hamim as-sajdah, yakni maksudnya surat Fussilat. Ya surat Fussilat, ya ayat yang ke-38. Fa inistakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Ya, ayat yang ke-38. Wa an-najm, ya pada akhir surat An-Najm. Ya, wa idza sama'u syaqqat, ya pada surat Al-Insyiqaq, ya tepatnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, wa qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dan yang terakhir adalah, ya yang ke-14 adalah surat Al-Alaq, ya surat Al-Alaq yang juga di akhirnya. Wasjud waqtarib. Ya, ini 14 ya tempat ayat sajdah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, dan itu juga merupakan ya riwayat dari Imam Ahmad dan juga ya qaul, walaupun bukan ya qaul yang masyhur dari Imam Malik. Jadi 14 tempat tersebut. Yang para ulama hakikatnya memang ya terdapat perbedaan pendapat ya tentang di mana saja yang letak sujud tersebut. Ya, ada yang disepakati, ada yang diikhtilafkan. Di antaranya juga ya kemudian beliau bawakan yang diikhtilafkan, namun ini tidak dirajihkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, sebagaimana dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa amma sajdatu shad fa mustahabbatun. Ya, adapun ya sujud pada surat shad, ya surat shad fa mustahabbatun. Ya, maka itu disukai. Wa laysat min azaimis sujud. Namun bukan sujud-sujud yang azimah, bukan sujud yang kuat. Ay mutaakkidatihi, yakni bukan sujud yang sunnah muakkadah. Ya, berbeda dengan sujud yang 14 sebelumnya, yaitu sujud yang hukumnya sunnah muakkadah. Ya, adapun sujud shad itu ya sunnah ghairu muakkadah. Ya, sujud yang sunnah ghairu muakkadah. Apakah perbedaannya? Nanti ada perbedaannya dibahas juga oleh Imam An-Nawawi. Ya, hukumnya bahwasanya sujud tersebut itu dilakukan di luar salat. Wa thabata fi sahih al-Bukhari, ya sebagaimana telah sahih dalam sahih Bukhari, an Abbas radhiyallahu anhu qala shad laysat min azaimis sujud. Ya, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ya dalam sahih Bukhari riwayatnya beliau katakan shad laysat min azaimis sujud. Ya, shad bukanlah termasuk ya sujud ya azimah, ya sujud ya kuat. Waqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Namun aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sujud pada surat Shad tersebut. Ya, wa hadha madhhabu Syafi'i wa man qala mithlahu. Ya, ini adalah ya pendapat Imam Asy-Syafi'i ya, dan para ulama yang berpendapat seperti beliau. Ya. Ya, Shad laysat min azaimi sujud. Kata Ibn Abbas, Shad itu bukan sujud yang azimah. Ya, namun perlu diketahui bahwasanya ya azimah dalam perkataan Ibn Abbas ini bukanlah ya sebagaimana azimah yang dipahami dalam ilmu usul fiqh, ya yang merupakan lawan dari rukhsah. Ya, bukan demikian. Ya, kenapa? Karena di zaman Ibn Abbas itu belum ada istilah-istilah tersebut. Ya, belum ada istilah-istilah tersebut, maka ya makna azimah di sini dikembalikan kepada makna bahasa. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Aini dalam ya syarh Sahih Bukhari, ya laysa diddul rukhsah wa innama yuqalu dhalika fil lughah. Ya, ini makna secara lughah. Ya, lalu apa maknanya secara lughah? Ya'ni ya allati ukilat ala fi'liha. Ya'ni yang dikuatkan untuk yang melakukan hal tersebut. Ya, untuk di yang dikuatkan untuk melakukan hal tersebut. Yang kalau secara umum seperti ini yang maka bisa dimasukkan ke dalamnya hal yang merupakan hukumnya wajib, bisa pula hal yang hukumnya sunnah, ya, bisa juga hal yang hukumnya sunnah, ya, dan ini masih secara umum, ya, karena masa makna dari azimah secara umum. Ya, sebagaimana juga dikuatkan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Manzur, maknanya secara bahasa, bahwanya al-azmu al-aljad al-al-amr, yakni serius dalam melakukan sesuatu, ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Ya, sehingga dalam surat Sad tersebut, ya, para ulama khilaf tentang disyariatkannya. Ya, ada ulama yang berpendapat tidak, ya, disunnahkannya sujud pada Sad tersebut, pada surat Sad, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, namun, ya, diriwayatkan bahwasanya disyariatkan untuk sujud dalam surat Sad tersebut, ya, diriwayatkan dari banyak para ulama, bahkan dari kalangan para sahabat, ya, dari Umar bin Khattab, ya, dari Uthman bin Affan, ya, dari Ibnu Umar, dari Uqbah bin Amir, dari Sa'id bin Musayyib, dari Hasan al-Basri, dari Tawus, ya, dan ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Thawri, ya, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. وقال أبو حنيفة قال أمام أبو حنيفة يبركاته هي أربع عشرة أيضا جملة سجودنا itu ada 14 ولكن أسقط الثانية من الحج namun beliau menggugurkan ayat yang kedua dari surat Al-Hajj yakni ayat yang ke-77 ya أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا itu bukan ayat sajdah ya menurut Imam Abu Hanifah itu bukan ayat sajdah wa athbatat sajdat as-sad. Ya, beliau menetapkan sujud sad sebagai penggantinya. Ya, sujud pada surat sad sebagai penggantinya dalam kisah Daud. Ya, falamma tabayyana wa annahu fatannahu fas wa kharra raki'an wa anab. Ya, wa kharra raki'an wa anab. Itu kisah dalam kisah ya Daud alaihissalam. Ya, beliau mengatakan bahwa ya sujud pada surat sad tersebut sebagai pengganti ya, pada surat al-hajj wa ja'alaha min al-azaim dan beliau menjadikan ya, sujud pada surat sad tersebut semua termasuk sujud yang azimah bahkan kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya sujud tilawah itu wajib ya sujud tilawah itu wajib ya lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan wa an Ahmad riwayatan. Ya dari mazhab Imam Ahmad itu ada dua riwayat. Ya ihdahuma kama qala Asy-Syafi'i. Ya pendapat yang pertama itu sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i yakni 14 tempat tersebut. Ya 14 tempat sebagaimana telah dibacakan dan shad bukan termasuk sujud yang azimah. Ya shad bukan termasuk sujud yang azimah tapi sunnah ghairu muakkadah. Ya wa tsaniyah 15 wa zada shad. Ya pendapat riwayat yang kedua dari Imam Ahmad bahwasanya ya sujudnya ada 15 tempat. Ya ada 15 tempat ya sebagaimana 14 tempat yang telah dikemukakan di awal oleh Imam An-Nawawi rahimahu taala ditambah pada ya sujud huruf sujud pada surat Sad. Ya sehingga genap menjadi 15. Ya genap menjadi 15 tempat. Ya dan ini ya pendapat Imam Ahmad ya Ishaq bin Rahawi dan juga ya para ulama dari kalangan ya para sahabat yang telah ya disebutkan tadi dari Umar bin Khattab, ya Uthman bin Affan, Ibnu Umar, Uqbah bin Amir ya dan Ibnu Abbas ya dan para ulama lainnya. Ya dan juga bahkan ya sebagian ulama Syafi'iyah pun menguatkan hal ini. Ya wa huwa qawlu Abi al-Abbas bin Suraij wa Abi Ishaq al-Marwazi min ashabi Syafi'i. Dan ini adalah ya pendapatnya Abu al-Abbas bin Suraij dan Abu Ishaq al-Marwazi dari ya, para ulama ashabnya Imam Syafi'i. Ya, dari ulama Syafi'iyah. Ya wallahu alam. Ya saya pun ya condong kepada ya pendapat ini bahwasanya ya sujud tilawah di situ ada 15 tempat dan shad itu termasuk ya ke dalam ya sujud tilawah. Ya tidak berbeda dengan yang 14 tempat lainnya. Ya adapun mazhab Syafi'i yang mengatakan 14 tempat maka membedakan dengan yang shad yakni yang shad tersebut pada sujud tilawah pada huruf pada surat shad itu hanya dilakukan di luar salat, ya, tidak dilakukan di dalam salat. Adapun pendapat yang berpendapat bahwasanya ya sujud itu ada 15 tempat, maka itu dilakukan di luar salat maupun di dalam salat. Ya, di luar salat maupun di dalam salat. Wa an Malik riwayatan. Ya, dan adapun mazhab Imam Malik, ya, ada dua riwayat dari beliau. Ya, ihdahuma kama qala Syafi'i. Ya, pendapat yang pertama oleh Imam Malik itu sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, yakni ada 14 tempat. Ya, 14 tempat sebagaimana yang telah dikemukakan di awal. Wa asyharuha 11. Namun yang paling masyhur, ya, dari pendapat Imam Malik itu ada 14, ada 11. Hanya ada 11 tempat. Wa asqata wan najmu wa idha as-sama'u shaqqat waqra. Ya, dan dari 14 tersebut sehingga beliau menggugurkan surat An-Najm, ya, akhir surat An-Najm, surat Al-Inshiqaq, ya, idza quri 'alaihim al-Qur'an la yasjudun, ya, surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, itu bukan sujud tilawah. Ya, dan ini bukan sujud tilawah. Ya, ini didasarkan pada ya atsar sahabat, ya, bahwasanya laisa fil mufassal wa laisa dzalika fil mufassal. Ya, sujud tilawah ada ya sekian tempat, namun tidak ada satupun sujud tilawah pada surat ya Al-Mufassal. Pada surat Mufassal itu surat Qaf ke belakang. Ya, sehingga An-Najm yang itu setelah surat Qaf, begitu pula Al-Inshiqaq maupun Al-Alaq yang juga terletak ya di juz amma setelah surat Qaf, maka itu tidak termasuk ya bacaan sujud tilawah. Ya, ini qaul yang masyhur dalam ya mazhab Imam Malik. Wa huwa qaulun qadimun Syafi'i. Ya, dan ini adalah pendapat yang qaul qadim ya Imam Asy-Syafi'i, was sahihu ma qaddamnahu wal ahaditsu sahihatu tadullu alayhi. Ya, namun yang lebih sahih ya apa yang telah kita paparkan di awal. Ya, apa yang kita paparkan di awal. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih yang menunjukkan kepada hal tersebut. Ya, hadis-hadis sahih yang menunjukkan kepada hal tersebut bahwasanya sujud tilawah ada 14 tempat. Ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Namun wallahu a'lam, ya, saya lebih condong bahwasanya ya itu ada 15. Ya, sebagaimana pendapat Imam Ahmad, dan ini pendapat ya banyak sahabat. Ya, pendapat banyak sahabat, ya, di antara Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Uqbah bin Amir, ya, begitu pula dari kalangan para ulama tabi'in, ya, Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, ya, Tawus, ya, dan para ulama lainnya. Ya, amma mahalluha, ya, adapun tempat-tempatnya, ya, kemudian belum membawakan yang spesifik, ya, sebagaimana yang saya bawakan di awal, namun ya saya kedepankan tempat-tempatnya karena itu akan bersambung terus pembahasannya ya terhadap tempat-tempat tersebut. Wa amma mahalluha fa sajdatul 'araf. Ya, adapun tempat-tempatnya, yakni tempat-tempat sujud tilawah, maka sujud pada surat A'raf fi akhiriha, pada akhir surat Al-A'raf, ya, sebagaimana sudah disebutkan ayat yang ke-206. Aqiba war-ra'di aqiba qawlihi bil ghudwi wal ashal. Adapun surat Ar-Ra'd, ya, pada ayat yang ke-15, ya, wan nahl wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun an-nahl pada ayat yang ke-50, ya, wa subhan yaziduhu khushu'a. Ya, surat Al-Isra pada ayat yang ke-109, wa fi Maryam kharru sujadan wa bukiy. Adapun pada surat Maryam pada ayat yang ke-58, ya, wal ula min sajdatil hajj innallaha yaf'alu ma yasha. Ya, dan sujud yang pertama dari surat Al-Hajj, yakni pada ayat yang ke-18. Ya, wasaniyah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, sujud yang kedua, yakni pada ayat yang ke-77. Ya, ayat yang ke-77. Ya. Yang di sini memang ya hakikatnya ada ya khilaf tentang sujud yang kedua dari surat Al-Hajj ini. Ya, para ulama, ya, di antara ulama yang menetapkan bahwasanya pada surat Al-Hajj Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, ya, Abu Darda, Abu Musa Al-Ash'ari, ya, dan juga dari kalangan para ulama tabi'in, ya, seperti Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Al-Aliyah, Yazir bin Hubaysh, dan juga para imam, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahowai, Abu Thawr, ya, dan Dawud, ya, dan ini adalah pendapat ya para ulama yang bahwasanya ya pada surat Al-Hajj di situ terdapat sajdah. Ya, di situ terdapat sajdah. Walaupun memang ya mereka memiliki dalil, dalilnya memang ada pembicaraan tentang kesahihan dalil tersebut. Ya, di antaranya ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Uqbah bin Amir annahu qala, bahwasanya Uqbah berkata ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah fi surat Al-Hajj sajdatan, wahai Rasulullah, ya apakah pada surat Al-Hajj ada dua sujud? Ya, Nabi SAW kemudian jawab, na'am, wa man lam yasjudhuma fala yaqraha. Ya, Nabi SAW kemudian jawab, iya, ya, yakni ada dua sujud dalam surat Al-Hajj. Wa man lam yasjudhuma, barang siapa yang ya, tidak ingin sujud di dua tempat tersebut, fala yaqraha, maka hendaknya dia tidak membaca surat Al-Hajj. Ya, namun, ya, hadis ini memang diriwayatkan secara marfu' sampai Nabi SAW, namun di sana adalah ada Abdullah ibn Lahiyah. Ya, Abdullah ibn Lahiyah, ya, rawi yang da'if. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya ya beliau bersendirian dalam meriwayatkan ya hadis ini. Abdullah ibn Lahiyah memang ya diikhtilafkan juga oleh para ulama tentang kedaifannya. Ya, sebagian ulama yang mendaifkan secara mutlak seperti itu, sebagian ulama yang mensahihkan hadisnya kalau diriwayatkan dari Abadillah, ya Abdullah bin Wahb, ya Abdullah bin Mubarak, dan Abdullah al-Muqri. Ya, kalau meriwayatkan dari ya Abdullah bin Lahiyah, baru hadisnya menjadi sahih. Kenapa? Karena mereka meriwayatkan ya sebelum perpustakaannya terbakar. Ya, namun sebagian ulama mendhaifkan ya riwayat beliau secara mutlak. Wa ruwiya aidan mursalan an Khalid bin Ma'dan, ya diriwayatkan juga secara mursal ya dari Khalid bin Ma'dan. Ya, fuddilat suratul hajj bisajdatain. Ya, surat Al-Hajj ya diutamakan dengan adanya dua sujud pada surat tersebut. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Abu Daud dalam marasilnya beliau. Ya, memang hadisnya mursal. Ya, mursal ya termasuk hadis dhaif yang menurut jumhur para ulama setelah Imam Syafi'i. Ya, setelah Imam Syafi'i para ulama hadis ya kebanyakannya menghukumi hadis mursal sebagai hadis yang dhaif. Ya, namun para ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, ya Al-Auza'i, Imam Malik yang menganggap bahwa hadis mursal itu hujjah. Ya, dan juga ya, dikuatkan oleh perkataan Imam Abu Ishaq, ya As-Sabi'i, ya Tabi'in Kabir, yang beliau juga bertemu dengan para sahabat. Ya, adraktun nasa mundu sab'ina sanatan yasjuduna fil haji sajdatain. Ya, aku dapati, kata beliau, aku dapati manusia, ya, mundu 70 sana, sejak 70 tahun yang lalu, ya, manusia yang dimaksud adalah tentu saja, ya, termasuk para ulama yang hidup di zaman beliau, ya, imam di zaman tabi'in dan juga di zaman akhir sahabat. Ya, dia kata beliau, beliau mendapati bahwasanya selama 70 tahun, ya, manusia senantiasa sujud dua sujud pada surat Al-Hajj. Ya, ada dua sujud pada surat Al-Hajj. Ya, ini kita Imam Abu Ishaq Sabi'i yang merupakan tabi'in. Ya, ini diantara ya dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama bahwasanya pada surat Al-Hajj di situ ada sujud yang kedua. Ya, namun memang ya diselisihi oleh ulama yang lain, ya Sa'id bin Jubair, ya Hasan Al-Basri, Imam An-Nakhai, ya Jabir bin Zaid, dan ulama Ashabul Ra'i, ya ulama Kufah Ashabul Ra'i, ya pemimpin mereka adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang mengingkari sujud yang kedua. Ya, mereka mengingkari sujud yang kedua pada surat Al-Hajj, yakni ayat yang ke-77 itu bukanlah ayat sajdah. Ya, namun ya wallahu alam, ya pendapat yang pertama itu lebih kuat. Ya, yakni bahwa di surat Al-Hajj ada dua sujud. Loh, bukankah hadisnya dhaif? Ya, memang ya hadisnya dhaif. Ya, riwayat Ahmad di situ ada Abdullah bin Lahiyah. Ya, riwayat Abu Daud pun itu mursal. Ya, perkataan Imam Abu Ishaq As-Sabi'i pun itu ya riwayat yang maqtu'. Namun ya masing-masing riwayat ini yang kalau memang berdiri sendiri ini merupakan riwayat yang dhaif, itu saling ya menguatkan satu sama lain. Ya, saling menguatkan satu sama lain sehingga apa? Ya, tidaklah ya diragukan lagi atau memang itu memang dugaan yang kuat bahwa itu memang merupakan sunnah. Yang merupakan sunnah bahwasanya ada sujud tilawah pada ya tempat yang kedua dari surat Al-Hajj. Ya, kenapa? Karena diriwayatkan dari banyak sisi. Ada riwayatnya secara mausul, walaupun dhaif. Ada riwayatnya juga secara mursal. Dan juga dikatakan oleh imam seorang tabi'in, ya, yang mereka, yang beliau, ya, bertemu dengan ya para sahabat dan tabi'in yang lainnya. Ya, ini maka, ya, riwayat-riwayat yang dhaif ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, yang beliau adalah ya orang yang pertama yang mengatakan hadis mursal itu bukan hujjah, bahwa mursal yang seperti ini, yakni mursal yang dikuatkan dari beberapa sisi, dikuatkan dengan hadis yang dhaif, dikuatkan juga oleh fatwa ulama, ya tabi'in kabir maupun sahabat, maka itu menjadi mursal yang hujjah. Ya, menjadi mursal yang bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam, maka ya sujud yang kedua ini pada surat Al-Hajj, maka itu pun ya termasuk sujud yang disunnahkan. Lalu bagaimana pendapat ulama ya yang mengingkari hal tersebut? Maka kita katakan ya bahwasanya ma'al musbit ziyadatu ilmin ya ala an-nafi. Bahwasanya ulama yang menetapkan adanya sujud kedua pada surat Al-Hajj, maka mereka memiliki ya ilmu yang memiliki tambahan ilmu daripada ulama yang mengingkari hal tersebut. Maka sehingga ya kita lebih pakai ya ulama yang menetapkan ya disunnahkannya hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan ya wal furqan wa zadahum nufura, ya surat Al-Furqan ya pada ayat yang ke-60. Wan naml rabbul arsyil azim, ya dan surat ya An-Naml pada ayat yang ke-26. Ya, wa alif lam mim tanzil, ya surat As-Sajdah ya pada bagian wa hum la yastakbirun ya pada ayat yang ke-15. Ya, wa hamim, ya dan surat Fussilat Hamim pada ayat yang ke-38. Wa an-najm, ya surat An-Najm pada akhirnya. Wa idza sama'un syaqqat, ya surat Al-Insyiqaq ya pada bagian ayat yang ke-21. Ya, waqra, ya ini surat Al-Alaq pada akhirnya. Ya, wasjud waqtarib. Ya, ini ya tempat-tempat yang spesifiknya ya dan sudah di kita jelaskan bahwasanya surat Al-Hajj ada dua tempat. Ya, surat Sad ya bukanlah termasuk azaim sujud menurut mazhab Imam Syafi'i dan juga yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Ya, ini adalah ya tempat-tempat ya dari sujud tilawah tersebut. Ya, barangkali ada yang bertanya-tanya, ya ketika sujud tilawah tersebut, ya, apakah ada bacaannya atau tidak? Ya, ada bacaannya, namun tidak dibawakan oleh Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ya, barangkali ya beliau beranggapan bahwa hal tersebut adalah ya, hal yang masyhur. Ya, namun barangkali ya ada kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ya, bahwasanya bacaannya adalah, ya sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ini bacaan sujud tilawah. Ya, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ini yang diriwayatkan oleh ya Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ya maupun para ashabus sunan yang lainnya. Ya, dan ini yang saya bawakan lafaz ya Imam At-Tirmidzi maupun ya kebanyakan lafaz seperti ini. Ini kebanyakan lafaz seperti ini. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan lafaz ya sajada wajhiya liman. Ya, liman bukan pakai lilladhi tapi dengan lafaz liman. Liman khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ya, namun perbedaan lafaz tersebut ya tidaklah berpengaruh secara maknanya. Ya, karena alladhi itu isim mausul ya untuk umum, ya isim mausul untuk umum, baik untuk akil maupun ghairu akil, untuk orang yang berakal seperti manusia maupun yang tidak berakal untuk hewan. Adapun sajada wajhiya liman yaitu man adalah isim mausul untuk akil. Ya, kalau difungsikan sebagai isim mausul maka dia untuk ya orang yang berakal, yakni untuk manusia secara rajih, ya secara makna yang rajih, namun secara ya garis besar ya keduanya makna tersebut adalah ya kedua makna dari lafaz tersebut ya hampirlah sama. Ya, namun yang kebanyakan riwayat dengan lafaz yang pertama kali saya bawakan. Ya, sajada wajhiya الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. Yaitu doa ya, yang dibawakan oleh kebanyakan riwayat. Sebagian riwayat ada tambahan ya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, namun ya kalau telah membaca dengan lafaz yang pertama saja, maka itu sudah yang mencukupi ya, dan dia sudah melakukan ya sunnah sujud tilawah. Ya, kemudian ya Al-Imam An-Nawawi ya kembali melanjutkan ya wala khilafa yu'taddu bihi fi syai'in min mawadhi'iha illa allati fi hamim. Ya, dan tidak ada khilaf yang bisa diperhitungkan dari tempat-tempat ya tersebut kecuali pada surat Hamim, pada surat Fussilat. Wa innal ulama'a ikhtalafu fiha. Ya, kenapa ulama ya khilaf tentang tempat di satu surat tersebut? Yakni di bagian mana di surat ya Fussilat, adapun di surat yang lainnya itu tidak khilaf tentang tempatnya di satu surat. Adapun khilaf tentang mana yang termasuk sujud tilawah, mana yang bukan, itu memang ada khilaf. Namun ini yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni di satu surat itu khilaf terjadinya di tempat yang mana, bagian dari ayat yang mana di surat tersebut. Yakni di surat Fussilat di situ ada khilaf. فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهَا عَقِيبَ يَسْأَمُونَ. Adapun Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah dan juga para ulama yang lain yang beliau akan sebutkan ya bahwasanya sujud tilawah pada surat Fussilat setelah ya kata yas'amun, yakni ayat yang ke-38 ya fa in istakbaru fal ladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun, ya pada ayat yang ke-38. Wa hadha madhhabu Sa'id bin Musayyab wa Muhammad bin Sirin wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah Sufyan Ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq bin Rahowi. Ya, dan ini pendapat ya madhabnya ya Sa'id bin Musayyab, ya Muhammad bin Sirin, ya Abu Wa'il, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Ya, ini pendapat ya mereka. Wa dhahaba akharuna ila annaha 'aqiba qawlihi ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, para ulama yang lain berpendapat bahwasanya ya sujud tilawahnya itu bukan pada ayat yang ke-38 tapi pada ayat yang ke-37. Ya, ayat yang ke-37 ya setelah firman Allah wamin ayatihi al-laili wamin ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat yang ke-37 ya, dan ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Mundhir an Umar, ya dari Umar bin Khattab, wal Hasan al-Basri, washab Abdullah bin Mas'ud, dan para ulama ashabnya Abdullah bin Mas'ud, ya Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai, Tabi'in, wa Abu Salih, wa Talhah bin Musarrif, wa Zubayt bin al-Harith, wa Malik bin Anas, dan dari para imam, ya pendapatnya imam, Malik bin Anas, ya Walayth bin Sa'ad, ya dan imam Layth bin Sa'ad, ya ulama yang satu tabaqah dengan imam Malik. Wa huwa wajhun li ba'd ashabi Syafi'i, dan ini adalah ya pendapat dari sebagian ashab para ulama Syafi'iyah. Hakahu al-Baghawi fi at-Tadhhib, ya sebagaimana yang di ya hikayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Tadhhib. Wallahu alam ya tentang khilaf ini, ya saya pun ya tawakuf tentang khilaf tersebut. Ya saya belum bisa ya menguatkan atau saya condong ke salah satu dari dua pendapat tersebut, apakah di ayat yang ke-37 atau di ayat yang ke-38. Wallahu alam. Ya, namun yang dikuatkan Imam Nawawi adalah yang di ayat yang ke-38. Wa amma qawlu Abil Hasani Ali bin Sa'ad Al-Abdari min ashabina fi kitabil kifayah. Ya, adapun ya perkataan Imam Abul Hasan Ali Al-Abdari dari ashab kami dari para ulama Syafi'iyah dalam kitab beliau Al-Kifayah fi ikhtilaf al-fuqaha 'indana anna sajdata an-naml hiya 'inda qawlihi ta'ala wa ya'lamuna wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya, sebagaimana yang dihikayatkan oleh ya Abu Ali Abdul Al-Amdari dalam kitab beliau Al-Kifayah, ya bahwasanya sujud tilawah itu setelah ya firman Allah wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, ya setelah ayat yang ke-35. Ya, adapun mazhab yang jumhur tadi sebagaimana telah disebutkan bahwa an-naml itu ya, setelah firman Allah, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, ayat yang ke-26. Kemudian berkata, hadza madhhabu aktsaril fuqaha, ya, kemudian Al-Abd dari tadi berkata bahwa ini ya madhhabnya kebanyakan para fuqaha. Waqala Malikun hiya 'inda qawlihi huwa rabbul arshil azim, dan berkata Imam Malik bahwasanya ayat sajdahnya yakni pada firman Allah huwa rabbul arshil azim. Yani Imam Al-Abd dari menghikayatkan bahwa jumhur ulama mengatakan ayat sajdah di ayat yang ke-25, hanya Imam Malik saja yang berpendapat bahwasanya ayat sajdah di ayat yang ke-26. Ya, ini yang dihikayatkan oleh Imam Al-Amdari. Ya, kemudian ini dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fahadha alladhi naqalahu an madhhabina wa madhhab aktsar al-fuqaha'i ghairu ma'rufin wa la maqbul. Ya, yang beliau nukilkan ini bahwasanya ini adalah madhab kami, yakni madhab Syafi'i, dan madhab kebanyakan para fuqaha ghairu ma'ruf. Justru ini adalah ma'ruf, madhab yang tidak ma'ruf. Ya, madhab yang tidak dikenal. Wala maqbul, dan tidak pula diterima. Bal ghalatun zahirun, wa hadhi kutubu ashabina musarrihatun bi annaha inda qawlihi ta'ala rabbul arshil azim. Ya, bahkan ini adalah yang kesalahan yang nyata, yakni kesalahan dari beliau, ya, tentang menghikayatkan bahwa itu pendapat kebanyakan para ulama. Hadhi kutubu ashabina musarrihatun bi annaha inda qawlihi ta'ala rabbul arshil azim. Ya, ini adalah kitab ya para ashab kami, yakni kitab para ulama Syafi'iyah, ya, nyata-nyata menjelaskan bahwasanya ayat sajdah di surat An-Naml itu pada firman Allah, ya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, dan nyata-nyata pada ya firman Allah tersebut. Ya, maka dari mana beliau mengatakan bahwasanya itu adalah ya pendapat kebanyakan para fuqaha, bahkan hanya Imam Malik saja yang berpendapat seperti itu. Ya, kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat yang tidak tepat, ya, pendapat yang tidak tepat tentang hikayat madhab para ulama. Justru ya kebanyakan para ulama, bahkan kalau disambungkan dengan perkataan Imam Nawawi yang sebelumnya, tidak ada khilaf, ya, tidak ada khilaf tentang hal tersebut, bahwasanya pada surat An-Naml itu sujudnya pada ayat yang ke-26. Yang ada khilaf itu pada surat Fussilat, ya, sehingga mafhumnya yang bisa dipahami dari perkataan Imam Nawawi bahwa pada ayat-ayat yang lainnya itu tidak ada khilaf, ya, tidak ada khilaf tentang hal tersebut. Ya, hanya hikayat dari ya Imam Al-Abdari Asy-Syafi'i saja yang mengatakan bahwasanya ada khilaf, dan yang lebih kuat adalah ya ayat yang ke-25. Padahal jumhur ulama ya, dan begitu pula kitab-kitab ulama Syafi'i ya, yang menjelaskan bahwasanya sujud pada surat An-Naml tersebut ya pada ayat yang ke-26, ya, pada firman Allah, ya huwa rabbul arshil azim. Wallahu a'lam, ya, ini yang bisa ya kita bahas pada materi pada pagi hari ini. Baik, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Faryan LC yang sudah memberikan materinya dari kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran berkaitan dengan sujud tilawah. Dan sahabat di Smile Radio, bagi Anda yang ingin bertanya, kami buka kesempatan di 021 8499 4343, dan di nomor handphone 0852 6277 4774. Baik, kita buka pertanyaan yang masuk dari Ibu Yani di Bantar Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah sujud tilawah boleh membaca dengan bacaan seperti sujud biasa, Subhana rabbiyal a'la 3 kali, dikarenakan belum hafal doa sujud tilawah? Ya, demikian, Ustaz. Barakallahu fiik terhadap Ibu Yani yang menyimak kajian kita, ya, dan bertanya apakah ya kalau belum hafal doanya sujud tilawah, apakah boleh membaca Subhana rabbiyal a'la atau doa sujud yang biasa. Wallahu a'lam, saya tidak berfatwa dan tidak mendapatkan dalil yang membolehkan yang membaca doa yang lain, karena doa-doa itu ya tauqifi. Ya, tauqifi, maka kita ya sudah ada dalilnya bahwa doanya seperti ini. Ada yang lebih panjang lagi, saya bawakan yang lebih pendek seperti ini. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu وبصره بحوله وقوته. Ini yang paling pendek. Kalau ada riwayat yang lain yang lebih pendek dari ini, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, dan ya, saya pun belum pernah yang mendapatkan ulama yang membolehkan ya bacaan yang lain. Beda dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi di situ memang ada khilaf. Adapun ini, ya, yang saya dapatnya adalah para ulama yang mengatakannya bacaan doa tersebut, maka ya hendaknya ya, kita bersemangat untuk ya menghafalkan doa tersebut. Insya Allah mudah. Ya, insya Allah itu mudah untuk dihafal. Ya, Allah a'lam. Baik, kita buka, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Yani di Bantar Gebang. Kita buka untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Abu Muhammad di Pekayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlukah setiap kali sholat lalu ingin membaca bacaan yang ada sujud tilawahnya, imam selalu mengingatkan di setiap kali sholat bahwa akan ada sujud tilawah, mengingatkan di setiap sebelum memulai sholat. Perlukah itu? Demikian, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Terhadap Pak siapa tadi, Ibu Ayan? Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Ya, bolehkah imam mengingatkan? Ya, boleh. Ya, imam mengingatkan bahwa akan ada sujud tilawah ya ini. Boleh. Ya, kenapa? Karena memang ya kenyataannya kaum muslimin tidak semuanya hafal Al-Quran. Ya, apalagi hafal letak-letak ya ayat sajdah. Ya, justru kalau tidak diberitahukan, justru itu dikhawatirkan menimbulkan mafsadat dalam sholatnya. Ya, aneh apa? Ya, imamnya sujud. Terlebih lagi kalau yang tidak melihat imam. Imamnya sujud tilawah, ya makmumnya kemudian ruku. Ya, imamnya bangun, ya kembali membaca, kemudian makmumnya, ya iktidal. Ya, sehingga berbeda niat dalam rukun tersebut, ya dan menimbulkan, ya mafsadat pada sholat sebagian makmum yang tidak tahu bahwa itu sujud tilawah. Ya maka ya tidak mengapa bahwa seorang imam memberitahukan bahwasanya dia akan membaca ya sujud tilawah, ya ayat tilawah, karena kebanyakan kaum muslimin tidaklah menghafal Al-Qur'an dan tidak menghafal letak-letak sujud tilawah tersebut. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Abu Muhammad di Pekayon, semoga bermanfaat. Kini kita kembali mengajak para sahabat Ismail Radio yang lain yang mungkin ingin bertanya. Anda bisa hubungi di 021-8499-4343 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Ya, atau kita menuju ke kesimpulan terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang sujud tilawah. Ya, dan itu ada beberapa tempat, ada 14 tempat yang disepakati oleh ya 3 imam, Imam Malik dalam satu riwayatnya, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ya, ada 14 tempat tersebut. Ya, insyaallah ini ya pendapat yang kuat. Adapun tempat-tempat yang lainnya itu diikhtilafkan oleh para ulama, namun saya lebih condong bahwasanya sujud tilawah dengan menambahkan ya sujud pada surat Sad, ya wa khara raki'an wa anab, ya maka itu pun termasuk sujud tilawah karena hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari, dan itu pendapat Imam Ahmad maupun ya sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, walaupun ada khilaf tersebut, ya maka ini kalau ada khilaf dalam permasalahan fikih seperti ini, yang itu ada ya para ulamanya, begitu pula ada dalilnya masing-masing dari para ulama tersebut, insyaallah ini adalah ya masalah yang luas. Ya, masalah yang luas, maka kaum muslimin ya barang siapa yang bertakrir dari salah satu dari imam tersebut, insya Allah itu tidaklah mengapa. Ya. Ya, dan ya ada tempat yang diikhtilafkan oleh ya para ulama, justru yang ya seperti di surat ya Fussilat tadi yang dikuatkan Imam Nawawi bahwasanya yaitu di ayat yang ke-26-nya, ya wahum la yas'amun, ya di bagian situ yang tetap sujudnya. Yang barangkali ada yang bertanya, kenapa para ulama khilaf tersebut? Hakikatnya qiraat ini, yakni ilmu qiraat, sujud tilawah, itu tidaklah para ulama yang melakukan kecuali hanya berdasarkan riwayat yang sampai kepada mereka. Ya, ketika ada perbedaan ya riwayat yang sampai kepada mereka, maka mereka masing-masing yang mengamalkan sesuai ya riwayat yang sampai kepada mereka. Ya, ada kalanya khilaf dari kalangan para sahabat tersebut. Ya, ada kalanya sahabat tidak melihat bahwasanya ya Rasulullah pernah sujud di sujud tilawah tersebut sehingga berpendapat tidak ada sujud tilawah. Adakah yang sahabat yang lain yang meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah sujud tilawah di tempat tersebut sehingga meriwayatkan kepada murid-muridnya bahwa di situ ada sujud tilawah. Ya, ini di antara ya sebab ya, yang menjadi ya poros kenapa para ulama ya bisa khilaf dalam bab sujud tilawah. Maka selama ya riwayatnya itu sahih kita dapatkan dan ada para ulama yang mengamalkan hal tersebut, maka kita amalkan dan itu sujud tilawah yang sah. Ya Allah alam, ini yang bisa kita bahas pada pembahasan pagi ini. Insya Allah pembahasan yang berikutnya ya kita lanjutkan lagi pembahasan-pembahasan masih tentang sujud tilawah. Ya, kurang lebih mohon maaf apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.